sudah tiada peduli mendengar cerita anak istri. Bukan ku tak sanggup menanggung derita ini, tapi si kecil tak tahan lapar. Tiada lagi yang dapat dijual, hutang lah.